Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb sekalian alam, yang menciptakan dan yang memelihara alam ini dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Pada sore hari ini kita akan sedikit membaca satu permasalahan yang seharusnya di pengumuman itu disebutkan Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, karena kemarin tidak ada pembicaraan dan mungkin apa HP WhatsApp-nya enggak ada mungkin ya. Allah Abu Nafisa enggak ngasih tahu kalau Arba'in Nawawi saya bawa kitab Riyadhus Shalihin. Saya membawa kitab Riyadhus Shalihin Anafu Minkum, yang jelas sama-sama karangan Al-Imam An-Nawawi dan juga sama-sama disarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kita membaca satu bab yang ada di dalam kitab tersebut, kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Bab yang beliau bawakan dalam kitab tersebut adalah bab fil amri bil muhafadati ala sunnati wa adabiha. Bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adab daripada sunnah tersebut. Di mana Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini membawakan beberapa ayat Al-Quran. Beliau bawakan beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Hasr. Ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wa ma atakumur rasul dan apa saja yang ditatangkan kepada kalian oleh Rasul, fakhuduh, maka ambillah dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang Rasul larang kalian darinya, fantahu, maka tinggalkanlah. Dibawakan pula di dalam bab ini ayat yang lainnya, ayat dari surat An-Najm ayat yang ketiga sampai keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah beliau berkucap, berkata dari hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perintahnya ataupun berupa larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Imam An-Nawawi rahimahullah beliau sebutkan pula ayat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman kana yarjullahu wal yaumal akhir, bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita tentang perintah untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan di dalamnya akan didapat keutamaan-keutamaan yang banyak yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia mau menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab daripada sunnah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bab ini bahwa yang dimaksudkan sunnah di dalam bab tersebut adalah yuradu biha sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaukan dengannya adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahia tariqatuhu, yakni jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau berada di atasnya, berada di atas jalan tersebut. Fi ibadatihi, baik sunnah beliau di dalam menjalankan ibadah, wa akhlaqihi, dan jalan beliau di dalam berakhlak, wa muamalatihi, dan jalan beliau di dalam bermuamalah kepada sesama manusia. Fahiya aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ikraruhu. Itulah ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga takrir, pengakuan, penetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan itu adalah benar-benar sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban bagi kita untuk menjalankannya, melakukannya, menjaganya. Begitu pula apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pada perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam padanya ada kebaikan, dan ada perintah bagi kita untuk mencontoh dan meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula takrir, penetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara-perkara yang ada. Ini yang dimasukkan dengan sunnah. Ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah perintah untuk menjaga sunnah, yakni mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencontoh dan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan ibadah. Begitu pula mencontoh, meniru jalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berakhlak, bermuamalah kepada yang lainnya. Bagaimana beliau berakhlak terhadap sesama kaum muslimin? Bagaimana beliau berakhlak bermuamalah kepada orang yang di luar muslimin? Padanya, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh, ada teladan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wala syakka anna Rasul alaihi salatu wassalam ba'athallahu ta'ala bil huda wa dinil haqq. Tidak diragukan lagi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah telah mengutusnya dengan membawa hidayah dan membawa dinul haq, membawa agama yang hak. Rasul diutus oleh Allah SWT dengan membawa hidayah dan membawa al-haq. Hidayah yang dimaksudkan adalah al-ilmu nafi. Rasul diutus oleh Allah SWT dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi. Membawa ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq. Dan membawa agama yang hak, yakni al-amalus soleh. Membawa ilmu yang bermanfaat, dan juga membawa al-amalus soleh. Fala buddha min ilmin, wala buddha min amal. Maka wajib bagi kita untuk berilmu, dan wajib bagi kita pula untuk beramal. Mengilmui sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengilmui ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengilmui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari satu hadis, dua hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu kita amalkan. Kemudian kita amalkan dan kita jaga terus amalan-amalan tersebut yang berdasarkan perintah ataupun ucapan-ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita amalkan, itu yang kita jaga. Itu yang kita terus lestarikan. Kita berilmu, kita beramal. Dikarenakan ilmu tanpa amal tidak dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Tidak dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi orangnya. Karena yang namanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala murkai orang-orang Yahudi. Allah murka terhadap orang-orang Yahudi yang mengetahui tentang al-haq, kemudian dia tidak mau mengamalkannya. Mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang telah ada padanya. Mereka tahu bahwa di akhir zaman akan diutus seorang rasul yang bernama Ahmad atau bernama Muhammad. Tahu bagaimana ciri-ciri rasul tersebut. Mengerti persis bagaimana mereka mengerti anak-anaknya, sifat-sifatnya yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka telah mengkhabarkan kepada sekian banyak penduduk kota Madinah. Sehingga orang-orang Ansar ketika itu mereka segera menyambut dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan orang-orang Yahudi tadi sering cerita akan datang seorang rasul yang akan membela mereka. Namun ketika benar kenyataannya bahwa Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ilmu yang bermanfaat, dengan membawa al-amalus shalih, ternyata mereka tidak mau mengamalkan apa yang mereka ketahui dari kitab-kitabnya, apa yang mereka ketahui dari kitab At-Taurah, sehingga mereka termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang antum telah ketahui, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari jalannya orang-orang Yahudi, yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Mereka itulah yang menempuh jalan yang lurus yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai atas mereka. Tafsir para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan maghdubi alaihim, itulah mereka orang-orang Yahudi wa nahwihim, yang serupa dengan mereka, di mana mereka mempunyai ilmu namun tidak mewujudkan ilmu tersebut dalam amal perbuatan. Mereka tahu persis tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mau beramal beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian besar mereka. Begitu pula kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalannya orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang beramal, menjalankan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak didasarkan ilmu. Tidak berdasarkan ilmu, jalan yang benar. Tidak berdasarkan jalan yang diperintahkan kepada nabinya. Tapi mereka beribadah dengan perasaannya, menganggap itu adalah baik, ini baik dan itu baik. Kemudian mereka amalkan. Maka ini pun tersesat, beramal tanpa ilmu. Masing-masing mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallah, "Wa la yumkin ayyu hafidzal insanu ala sunnatir rasul illa ba'da ay ya'lamahu aw ya'lamaha." Tidak mungkin seseorang akan bisa menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan setelah dia mengetahuinya. Dia mengetahui ini adalah sunnah Rasul, ini adalah jalannya Rasul, ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini penetapan yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi fayakunul amru bil muhafadzati ala sunnati amran bil ilmi wa talabil ilmi. Oleh karena itu, perintah untuk menjaga sunnah itu adalah perintah untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk berilmu dan perintah untuk mencari ilmu. Perintah untuk menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah agar supaya kita mengilmui ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk mengilmui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat. Perintah untuk mengilmui bagaimana akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sesama manusia. Ini harus kita ilmui sehingga kita bisa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tidak mungkin seseorang dia bisa menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dia belum tahu mana itu, mana yang dinamakan sunnah atau yang selain daripada sunnah. Dia harus mengilmui terlebih dahulu apakah ini adalah sunnah ataukah ini tidak sunnah. Kalau dia sudah tahu itu adalah perkara sunnah, maka selanjutnya dia beramal dan selanjutnya dia menjaga amalan-amalan yang telah dia lakukan berdasarkan ilmu tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka yang namanya thalabul ilmi itu ada beberapa macam bagian. Bagian yang pertama termasuk fardu ain, kewajiban atas setiap pribadi mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua fardu kifayah, kewajiban atas sebagian kaum muslimin untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang ketiga adalah mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sunnah. Apa maksudnya kewajiban ain atas setiap orang, yakni mempelajari ilmu yang terkait dengan ibadah yang dia lakukan setiap saatnya, mengilmu tentang ibadah sholat misalnya, wajib atas kita semuanya mempelajarinya. Perkara yang merupakan syarat-syarat sholat, sebelum kita menjalankan sholat di situ ada syarat-syarat sholat, yakni berwudu. Harus kita pelajari bagaimana cara berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk menjalankan sholat sesuai dengan apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku menjalankan sholat. Yani melihat tata cara sholat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita akan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah sholat. Ini kewajiban atas kita sekalian. Kewajiban atas kita semuanya untuk belajar tentang bagaimana terkait dengan sholat. Begitu pula sebelumnya, merupakan syarat daripada sahnya sholat adalah berwudu. Seseorang harus mempelajari bagaimana tata cara berwudu. Begitu pula masalah zakat, siam, haji yang merupakan rukun-rukun daripada rukun Islam dan yang selainnya dari perkara-perkara yang wajib yang harus dipelajari oleh setiap kaum muslimin. Maka mempelajari perkara-perkara tersebut merupakan fardu ain. Adapun perkara ilmu yang merupakan fardu kifayah adalah ilmu yang terkait dengan syariat-syariat Islam. Semisal seseorang mempelajari tentang masalah kitabul buyu, kitab tentang masalah jual beli. Seseorang mempelajari tentang kitabul mawaris, kitab tentang masalah warisan-warisan. Karena tidak setiap orang bisa atau mempunyai kemampuan untuk mempelajari perkara-perkara tadi. Sehingga kewajiban bagi seseorang yang mampu untuk dia mempelajari perkara tersebut, maka dia harus mempelajari perkara syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang lainnya yang mana mereka juga butuh untuk mengetahui, sehingga orang yang belajar tentang masalah-masalah tadi bisa dijadikan rujukan untuk bertanya terkait dengan permasalahan-permasalahan waris, permasalahan-permasalahan terkait dengan jual beli. Maka ini adalah fardu kifayah ala ba'dil muslimin, atas sebagian kaum muslimin. Dan perkara yang ketiga adalah yang sifatnya adalah sunnah. Sifatnya selain itu adalah sunnah. Kewajibannya adalah sunnah. Seseorang disunahkan untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang namanya thalabul ilmi, kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu pahalanya itu berkisar antara pahala sunnah, pahala fardu kifayah, dan pahala fardu ain. Ini mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, la yumkin an nuhafidhu ala sunnati wa adabiha illa ba'da ma'rifati sunnah wa adabiha. Tidak mungkin seseorang dia bisa menjaga sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjaga adab-adab sunnah melainkan setelah dia mengetahui apa itu sunnah Rasul dan apa itu adab-adab yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang agama yang dibawa oleh para rasul, agama yang dibawa terkhusus rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan adab-adab. Adab-adab di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa taala, sekian banyak adab. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan satu kitab di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Adab, yang dimulai dengan fadlu, yakni fadlul haya, tentang masalah sifat malu, keutamaan sifat malu dan anjuran untuk memiliki sifat malu. Disebutkan di situ oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah terkait dengan adab-adab yang harus dilakukan oleh setiap orang. Setiap kaum muslimin hendaknya mempelajari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempelajari adab-adab yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, summa dzakaral muallifu ayatin min kitabillah. Kemudian Al-Imam Manawi membawakan beberapa ayat dari kitab Allah azza wa jalla, di antaranya adalah kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31. Ayat ini kata para ulama atau sebagian ulama, hadhil ayah yasmiha ayatul mihnah. Ayat ini dikatakan oleh sebagian para ulama dikatakan sebagai ayat ayatul mihnah, ayat ujian. Yani ayatul imtihan, ayat imtihan ujian, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menguji orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang terdapat di dalam ayat ini. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan jika kalian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang terkait dengan orang-orang Yahudi atau suatu kaum, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ini merupakan ujian bagi suatu kaum yang mengaku bahasanya mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan nahnu nuhibbullah, dakwatan yasirah. Kalau ada orang mengaku kami cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kami cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah satu dakwahan yang mudah untuk diucapkan setiap orang. Setiap orang bisa mengucapkan demikian. Setiap orang bisa mendakwahkan dirinya berada di atas al-haq. Setiap orang bisa mengatakan saya ahlus sunnah wal jamaah. Namun semuanya itu adalah butuh bukti, butuh bayan. Apa yang mendasari dia untuk menyatakan bahwa dia adalah sebagai orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia butuh bukti. Ketika dia menyatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia butuh bukti. Ketika dia menyatakan bahwa dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. ada bukti yang dia bawa sebagai penguat daripada pengakuannya. Lakinna 'alal mudda'i al-bayyinah. Maka itu dikatakan satu dakwahan yang mudah dilakukan oleh setiap orang. Akan tetapi orang yang mengaku harus membawa bukti, harus membawa penjelasan. Tidak asal mengaku-ngaku sebagai seorang muslim, tapi tidak ada buktinya bahwa dia adalah sebagai seorang muslim. Tidak mengaku-ngaku dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada buktinya bahwa dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang mengaku harus membawa bayyinah, harus membawa penjelasan-penjelasan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Faman idza'a mahabbatallah wa la yattabi' ar-rasul alaihi salatu wassalam falaysa shadiqan. Maka siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti aqwaluhu, tidak mau mengikuti ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula mau mengikuti perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang demikian dikatakan sebagai falaisa shadiqan, dia tidak jujur di dalam menyatakan pernyataannya bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa kadzib, bahkan dia adalah dusta dalam pengakuannya karena tidak ada bukti bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alamatu mahabbatillah Subhanahu wa taala an tadzabi rasulah sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti, tanda seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaannya benar-benar terbukti dengan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintahnya, meninggalkan larangannya. Terus dia pelajari sunah-sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia amalkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa'alam, kata Syekh rahimallah, annahu biqadarin tuhlifuka an mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam yakunu naqsu mahabbatika lillah. Ketahuilah bahwa ketika Allah mentakdirkan misalnya engkau menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berarti ketika itu kurang kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala kurang, atau engkau tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, "Wa ma natijatu mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Apa akibat ataupun buah yang bisa diambil ketika seseorang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ja'a dzalika fil ayati nafsiha. Datang perkara itu tentang akibat ataupun buah yang bisa didapatkan oleh seseorang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan yuhibbukumullah. Siapa saja yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Allah akan mencintai kalian ketika kita mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan buah yang bisa didapatkan oleh seseorang yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Yang jadi permasalahan adalah bukan pengakuan seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi permasalahan bukan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang jadi masalah dan yang jadi perkaranya adalah bagaimana seseorang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Karena ketika seseorang menyatakan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus membawa bukti dan itu bisa dicapkan oleh setiap orang. Itu bisa diucapkan oleh setiap orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi masalah, bagaimana sekarang kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Seseorang yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang itulah buah daripada seseorang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya tadi, yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ini yang jadi masalahnya. Kita berusaha bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Dengan cara kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul dan dengan cara kita menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan belajar dan beramal. Dengan mempelajari sunnah kemudian mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu azza wa jalla an nakuna min ahbabihi wa hada wasan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang jadi masalahnya. Inilah yang jadi perkaranya. Ketahuilah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Fa idza haballahu syahsa yassarallahu lahu umura dinihi wa dunyahu." Kalau kemudian seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya perkara-perkara agamanya dan perkara-perkara dunianya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk melangkah untuk bisa sampai kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala, tadi langkah-langkah yang harus ditempuh adalah perintah untuk belajar dan perintah untuk mempelajari mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemudahan baginya perkara-perkara agamanya dan perkara-perkara dunianya. Ini sebagaimana yang datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annallaha idza haba shahsan nada Jibril." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril kemudian mengatakan, "Inni uhibbu fulanan fahibbahu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, "Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia." Fayuhibbuhu Jibril. Maka malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan mereka untuk mencintai seseorang, mereka pun akan cinta kepada orang tersebut. Dikarenakan itulah sifat malaikat yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan senantiasa mentaati seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Jibril mencintai orang tersebut. Tsumma yunadi fi ahli samawat, "Innallaha yuhibbu fulan fahibbu." Kemudian malaikat Jibril menyeru penduduk-penduduk langit, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, fahibbu, maka cintailah dia." "Wa yuhibbuhu ahlus samawat." Maka ketika itu penduduk-penduduk langit pun cinta kepada orang tersebut. Penduduk-penduduk langit semuanya cinta kepada orang tersebut. "Tsumma yudha'u lahul qubul fil ardh." Kemudian diletakkan baginya al-qubul fil ardi. Kecintaan tersebut di dalam bumi ini, fayuhibbuhu alul ardi. Lalu seluruh penduduk bumi pun cinta kepada orang tersebut. Wayaqbalunahu wayakunu imaman lahum. Maka mereka pun menerimanya dan mereka pun menjadikan dia sebagai imam bagi mereka. Idan mahabbatullahi yalghaya. Kalau demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kecintaan Allah itulah tujuan yang harus dicapai oleh seseorang. Bukan pengakuan bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya adalah, tujuan akhirnya adalah bagaimana dia berusaha agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, mempelajari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menjalankan apa yang telah dia pelajari dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuan. Inilah tujuan yang hendak dicapai, yang hendak dipikirkan oleh seseorang, bukan semata-mata pengakuan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat yang tadi disebutkan di atas surat Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul dari kalian, maka tinggalkanlah. Ayat ini, ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ini adalah siyak, konteks kalimatnya adalah pembagian harta faik. Harta faik adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir tanpa ada perlawanan sedikit pun. Mereka melarikan diri dari yakni rumah-rumah mereka sehingga mereka meninggalkan harta-harta mereka. Kemudian harta itu diambil oleh kaum muslimin. Itulah dikatakan sebagai harta faik. Konteks kalimat ini berbicara tentang harta faik. Yakni ma'atakum minal mal fakhudhuhu wa la tarudduhu. Apa saja yang diberikan kepada kalian berupa harta, maka ambillah. Jangan kalian tolak. Jangan kalian tolak. La ta'khuduhu. Wa manahakum anhu fantahu. La ta'khuduhu. Dan apa saja dilarang oleh kalian, oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah dia. Maksudnya jangan kalian ambil. Apa saja yang tidak diberikan oleh Rasulullah SAW, jangan kamu ambil. Ini terkait dengan pembagian harta faik. Karenanya disebutkan dalam satu riwayat, di mana Rasulullah SAW pernah memberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memberikan sedekah pada suatu tahun dari tahun-tahun yang ada. Falamma raja'a atahu, maka ketika kembali, kemudian Umar mengembalikan sedekah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tasaddaq bihi ala man huwa afqar minni." Sedekahkanlah uang ini kepada orang yang lebih fakir dariku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu masrifin wala sa'ilin fakhudhu." Apa saja harta yang datang kepadamu, dari harta ini dalam keadaan engkau tidak berangan-angan mempunyainya dan tidak pula meminta harta tersebut, dalam keadaan kalian tidak meminta harta tersebut, maka ambillah. Ambil. Wa ma la bala tadabi'u nafsak. Kalau tidak diberikan harta tersebut kepada kalian, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu untuk bisa mendapatkan harta tadi. Ini menunjukkan kepada kita semuanya, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menyatakan, "Fama a'tana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innana na'khuduhu." Apa saja yang diberikan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan mengambilnya. "Wa manahana anhu fa innana la na'khuduhu." Dan apa saja yang dilarang kami dari harta tersebut, maka sesungguhnya kami tidak akan mengambilnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ayat ini terkait dengan pembagian harta faik tadi, di mana Umar termasuk mendapatkan bagian daripada harta tersebut. Namun dia karena qanaahnya, dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memberikan kepada orang yang lebih fakir darinya. Maka maknanya di sini kata Syekh, walaupun perkaranya adalah tentang masalah pembagian harta faik, fa innaha kadzalika binisbati lil ahkami syar'iyyah. Maka sesungguhnya begitu pula ini bisa dinisbatkan kepada hukum-hukum syar'i. Dikaitkan, dinisbatkan perkara ini dengan hukum-hukum syar'i. Dan ini sering dibawakan oleh para ulama, hadis ini, ayat ini terkait dengan perintah untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Fama akhallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lana wa innana naqbaluhu wa na'malu bihi ala annahu halal. Maka apa saja yang dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita terkait dengan hukum-hukum syariah dinisbatkan kepada ayat ini tadi, apa saja yang dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka kita menerimanya dan kita melakukannya berdasarkan keyakinan bahwasanya itu adalah perkara yang halal. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menghalalkan. Wa manahana anhu fa innaha nantahi anhu. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pun berhenti tidak melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nadrukuhu wa lan nata'arrad lahu. Kita tinggalkan larangan tersebut dan kita tidak yakni mengikuti daripada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallah, wa hiya wa in kanat fi siyaqil fa'i fa hiya amatun tasmalu hadha wa hadha. Walaupun ayat ini terkait dengan permasalahan pembagian harta fa'i, maka ini umum mencakup ini dan mencakup itu. Mencakup apa yang dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kita terima dan kita lakukan bahwa perkara itu adalah halal. Apa saja yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tinggalkan. Nah, dengan keyakinan bahwa itu adalah perkara yang haram yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencakup umum semuanya. Nah, tidak terkait hanya terkait masalah pembagian harta faik saja. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimallahu juga membawakan ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Yakni bil uswah, maksudnya adalah bil qudwah wal hasanah didus sayyi'ah. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik, bukan teladan yang jelek, sehingga kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menteladani dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontoh dalam beliau berakhlak dan bermuamalah kepada manusia. Karena itulah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu, wan nabiyyu alaihi salatu wassalam wa uswatuna wa qudwatuna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan bagi kita sekalian, dan kita mempunyai teladan yang baik. Wa kullu syai'in tata'assi fihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu khairun wa hasanah. Maka segala sesuatu apa saja ketika engkau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara apa saja, perkara ibadah, perkara akidah, perkara muamalah, kalau engkau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ ada kebaikan, di situ ada kebaikan yang akan kita dapatkan. Jadi apa saja, segala perkara yang di situ kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka padanya ada kebaikan yang akan kita dapatkan dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat cara sendiri di dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita berakidah, kita berkeyakinan, meyakini tentang Allah dan yang lainnya, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau berkeyakinan. Begitu pula ketika bermuamalah kepada sesama manusia, bermuamalah dalam jual beli ataupun yang lainnya, bertetangga ataupun kepada orang tua, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, maka padanya akan kalian dapatkan kebaikan. Ketika kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam ayat ini perlu kita ketahui makna yang pertama. Di dalam ayat ini ada dua makna. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, maknanyain. Kata Syekh ada dua makna di sini. Makna yang pertama adalah bahwa anna kullama yaf'aluhu fa huwa hasan. Bahwa semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah baik. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baik. Fata'assi bihi hasanun, maka mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebaikan. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, fa innana ma'murun bi anna ta'assiya bihi uswatan hasanah. Maka sesungguhnya kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan beliau adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik. Ini makna daripada ayat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sehingga kita tidak boleh nazidu ala masara wala nanqusu anhu. Tidak boleh kita menambahi apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh pula kita mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, semestinya demikian. Jadi bab yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bal al-amru bil muhafadzi ala sunnah wa adabiha, yakni perintah untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perintah untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.